Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah. Wala haula wala quwata illa billah, thumma amma ba'da. Alhamdulillah, kita sangat bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, di mana pada malam hari ini masih Allah Subhanahu wa taala memberikan kesempatannya sehingga kita bisa berjumpa di tempat ini, di salah satu rumah dari rumah Allah Subhanahu wa taala, dalam rangka melaksanakan salah satu amalan yang mulia yang dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Dan Allah Subhanahu wa taala menjanjikan pahala yang besar, bahkan surga, bagi siapa saja yang menjalankannya penuh dengan keikhlasan. Dan insyaallah taala pada malam hari ini kita akan lanjutkan dari pembahasan kitab Naam Tafsirul Allam Syarhu Umdatil Ahkam, dan masih kita membahas hadis yang keempat, yaitu hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza tawaddu ahadukum falyaj'al fi anfihi ma'an thumma liyastantir. Wa man istajmara falyutir. Wa idza istayqadha ahadukum min nawmihi falyaghsil yadayhi qabla ayudkhilahuma fil ina'i thalathan. Fa inna ahadakum la yadri ayna batat yaduh. Wa fi lafdhin li muslimin falyastansiq bi min kharihi min al-ma. Wa fi lafdhin man tawaddaa falyastansiq." Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dahulu pernah bersabda, barang siapa di antara kalian yang mengambil air wudu, maka hendaklah dia memasukkan air ke dalam hidungnya, kemudian dia mengeluarkan air dari hidungnya. Wa man istajmara falyutir, dan barang siapa yang bersuci dengan kerikil atau yang semisalnya, maka hendaklah dia lakukan dengan ganjil. Wa idza staiqadha ahadukum min nawmihi falyaghsil yadayhi qabla yulkhilahuma fil ina'i thalathan. Dan apabila salah seorang dari kalian bangun dari tidurnya, maka hendaklah dia mencuci kedua tangannya sebanyak 3 kali sebelum dia masukkan kedua tangan tersebut ke dalam bejana atau ke dalam air. Fa inna hadakum la yadri aina batat yaduh, dikarenakan salah seorang dari kalian tidak mengetahui kemana tangannya bermalam. Dalam lafaz Al-Imam Muslim disebutkan, maka hendaklah barang siapa yang mau mengambil wudu, hendaklah dia memasukkan air ke dalam lubang hidungnya. Dalam lafaz yang lain disebutkan, barang siapa yang mengambil air wudu, hendaklah dia memasukkan air ke dalam hidungnya. Dan pada pertemuan sebelumnya telah kita sebutkan sebagian faedah dari hadis ini. Yang pertama yang telah kita sebutkan bahwasannya wajibnya melakukan istinsyak dan istinthar. Dan telah kita sebutkan yang dimaksud dengan istinsyak adalah memasukkan air ke dalam hidung, kemudian setelah itu dikeluarkan. Dalam istilah bahasa Arab disebut dengan istinthar. Kemudian faedah yang kedua dari hadis ini, bahwasannya annal anfa minal wajhi fil wudu, bahwasannya hidung itu termasuk wajah yang wajib dibasuh ketika berwudu. Kemudian yang ketiga, dari faedah yang telah kita sebutkan, bahwasannya disyariatkan takkala seorang itu bersuci dengan kerikil atau bebatuan. Dan telah kita sebutkan bahwasannya cara mengangkat hadas atau menghilangkan najis itu ada 2 cara. Ya, kedua-duanya boleh. ya kedua-duanya boleh. Bisa dengan air atau istilahnya istinja, atau bisa kita memilih dengan istijmar. Ya, bisa kita hilangkan najis tersebut dengan kerikil atau bebatuan atau yang semisalnya. Ya, seperti dedaunan, atau mungkin zaman sekarang paling banyak digunakan adalah tisu. Ya. Dan tatkala seorang bersuci na'am dengan kerikil atau yang semisalnya, maka disunnahkan untuk melakukan dengan ganjil. Dan paling dikit itu dengan 3 usapan. Ya, 3 kerikil atau ya yang semisalnya. Ya, 3 tisu atau yang semisalnya. Dan dua cara ini, yaitu istinja menggunakan air, bersuci dengan air atau bersuci dengan kerikil atau yang semisalnya, ini adalah dua pilihan yang kedua-duanya boleh. Bukan sesuatu yang apabila tidak ditemukan air baru boleh istijmar. Tidak demikian. Ya, bukan atau berbeda dengan tayammum. Ya, kalau tayammum seorang bersuci dengan debu, ya, berwudu misalnya sebagai pengganti wudu atau sebagai pengganti mandi, tatkala dia tidak bisa menggunakan air atau dia tidak menemukan air, boleh baginya bertayamum. Nah, tayamum ini dilakukan tatkala tidak ditemukan air atau seorang tidak bisa menggunakan air karena sakit. Ya, kalau dia menggunakan air bisa memperparah lukanya, memperparah sakitnya, atau minimalnya memperlambat kesembuhannya, maka baru boleh seorang itu bertayamum. Berbeda dengan na'am istinja dan istijmar, ya, tidak seperti itu. Boleh bagi seorang memilih di antara keduanya, langsung istijmar boleh, langsung dia milih istinja juga boleh. Hanya saja khilaf di kalangan para ulama, ya, mana yang paling afdol, mana yang paling bagus, ya, di antara kedua ini. Apakah dengan menggunakan air, istilahnya istinja, atau menggunakan kerikil atau yang semisalnya. Sebagian para ulama berpendapat yang paling afdol adalah menjamaknya, menggabungkannya. Dalam artian, ya, pertama kali tatkala dia menghilangkan najis, dia menggunakan istijmar terlebih dahulu, kerikil misalnya, ya, dengan tujuan agar dia tidak memegang najis secara langsung, ya, memegang najis secara langsung. Kemudian setelah itu barulah dia tambah dengan air. Ini pendapat sebagian para ulama. Yang paling afdal adalah menggabungnya, menjamaknya. Sebagian lagi berpendapat yang paling afdal adalah dengan air, ya, bukan dengan kerikil atau tisu atau yang semisalnya. Karena membersihkan najis dengan air itu lebih bersih sifatnya. Ya, lebih bersih. Ya, wallahu ta'ala alam bisawab. Jadi ini, ya, pendapat yang disebutkan oleh sebagian para ulama. Intinya dua-duanya boleh. Mana yang mau kita pilih silahkan. Mau menjamaknya pun boleh. Bahkan sebagian para ulama sebagaimana yang kita sebutkan itu termasuk cara yang paling bagus. Kemudian faedah berikutnya, masru'iyatu aqala Ibnu Hajar, berkata al-Imam Ibnu Hajar rahimahullah, istanbata qaumun minal hadith anna mawdi' al-istinja makhsusun bi rukhsah ma'a baqa'i athari najasati 'alayh. Berkata al-Imam Ibnu Hajar al-Asqalani rahimahullah, beliau mengatakan sekelompok dari para ulama beristinbat dengan hadis ini. Ya, apa istinbat mereka? Naam, apa, ya, hukum yang dikeluarkan dari sebagian para ulama dari hadis ini? Anna maudhi al-istinja makhsusun bi rukhsah, bahwasannya tempat atau waktu, ya, bisa diartikan isim zaman, ya, bisa diartikan isim makan, tempat atau waktu, ya, mensucikan, ya, na'am, sesuatu tempat, sesuatu tempat untuk membersihkan sini wallah ta'ala biswab, lahirnya adalah tangan, ya, telapak tangan, itu khusus dikarenakan rukhsah. Ya, sebagaimana yang telah kita sebutkan, istilah tangan, naam, Secara asal maknanya adalah dari ujung jari sampai dengan pergelangan tangan. Dari ujung jari sampai pergelangan tangan. Ini istilah tangan secara asal, secara mutlak. Jadi kalau disebutkan makna tangan, maknanya itu tangan itu hanya sebatas dari ujung jari sampai dengan pergelangan tangan. Ini hukum asalnya. Ya. Dan yang disuruh oleh Rasulullah untuk dibasuh ketika kita bangun dari tidur itu hanya dari ujung jari sampai pergelangan ini saja, sebanyak 3 kali. Ya, jadi jangan dipahami yang disuruh dibasuh itu tangan di sini dari ujung jari misalnya sampai siku, bukan itu. Ya, khusus dia dari ujung jari sampai pergelangan tangan. Inilah makna tangan secara asal. Kecuali kalau ada ya koyitnya, ada tambahan, ada embel-embelnya. Ya, seperti misalnya na'am diperintahkan kita tatkala kita hendak sholat untuk mengambil air wudu untuk membasuh muka kita, kemudian tangan kanan, tangan-tangan kita ilal marafiq sampai dengan siku. Ya, tatkala kita mengambil air wudu. Berarti tangan di sini ada keterangan khusus. Ya, yang wajib dibasuh tatkala berwudu itu tidak cukup dari ujung jari sampai pergelangan tangan, tapi diterangkan oleh Allah ilal marafiq sampai dengan siku. Karena istilah tangan itu kalau mau dilihat kenyataannya itu dari ujung jari sampai dengan dekat pundak ini juga disebut tangan. Ya. Dari ujung jari sampai dengan siku juga tangan. Akan tetapi yang dimaukan dalam hadis ini tangan ya secara arti asalnya, ya, secara asal atau mutlak kalau disebutkan tangan itu hanya sebatas na'am dari ujung jari sampai dengan pergelangan tangan. Begitu juga tatkala seorang bertayamum, ya, bertayamum. Nah, hanya 2 tempat yang wajib ya diusap. Ya, dengan kita menepukkan kedua tangan kita ke tanah atau ke dinding yang terdapat debu. Ya, kemudian disunahkan untuk ditiup sedikit, yang sebagian para ulama menyebutkan tidak ditiup juga tidak mengapa. Kemudian diusapkan ke wajah kita, kemudian ke tangan kita. Nah, tangan yang dimaksudkan oleh Rasulullah tatkala seorang bertayamum itu dari ujung jari sampai dengan pergelangan saja. Itu yang wajib diusap, bukan sampai siku. Ya. Karena hukum asal yang disebut dengan tangan itu hanya dari ujung jari sampai dengan pergelangan. Ya. Nah, ini yang dimaksudkan dalam hadis ini. Kemudian nomor 5, di antara faedah hadis ini adalah masyru'iyatu ghuslil yad min naumil lail. Disyariatkannya mencuci tangan. Ya, tangan telah kita sebutkan. Kalau disebut dengan tangan tanpa embel-embel, ya, maka yang dimaksudkan hanya dari ujung jari sampai dengan pergelangan. Kecuali ada keterangan lain. Ya, sampai siku kah, sampai pundak kah. Di antara faedah hadis ini yang 5, disyariatkannya mencuci tangan, maksudnya kedua telapak tangan. Ya, dari tidur. Nah, dari tidur. Wa taqaddama al-khilafu fi takhsisil lail. Dan telah berlalu ya tentang perselisihan para ulama tentang dikhususkannya malam. Wal khilafu fi wujubil ghusli awis tijabihi, dan para ulama juga khilaf apakah mencuci kedua tangan ini wajib atau sekedar sunnah. Ya, atau sekedar sunnah. Nah, dan di sini zahir yang disebutkan oleh mu'alif ada 2 faedah sebenarnya. Nah, dan ini telah diambil dari ya, pembahasan sebelumnya. Yang pertama adalah ya tentang disyariatkannya mencuci kedua tangan, apakah ya itu khusus dari tidur malam atau semua tidur. Dan ini telah kita sebutkan. Sebagian para ulama berpedoman ya dengan ya konteks hadis ini. Ya, konteks hadis ini disebutkan fa inna ahadakum la yadri aina batat yaduh. sesungguhnya salah seorang dari kalian tidak mengetahui kemana ya kedua tangan kalian ya bermalam. Ya, kata para ulama, sebagian para ulama berpendapat yang diperintahkan untuk mencuci kedua telapak tangan sebelum mengambil air wudu itu hanya bangun dari tidur malam, tidak semua tidur. Jadi kalau kita bangun dari tidur siang, ya tidak perlu kita mencuci kedua telapak tangan. Karena kata sebagian para ulama, ya, dan ini dikuatkan oleh mu'alif di sini, yang dimaksudkan perintah di sini untuk mencuci kedua telapak tangan sebelum mengambil air wudu itu hanya khusus tidur malam, tidak semua tidur. Dan sebagian para ulama yang lain berpendapat dan membantah ya pendapat ini. Naam, yang benar adalah semua tidur. Ya, semua tidur, baik tidur malam maupun tidur siang walaupun sedikit. Karena ilahnya sama, sebabnya sama. Ya, kenapa seorang itu disuruh mencuci kedua telapak tangan sebelum memegang air atau memasukkan kedua telapak tangan ke dalam air? Ilahnya sama. Ilahnya adalah karena dia tidak mengetahui tangannya itu sudah dia gunakan kemana. Ya, bisa jadi dia tangan yang garuk sana garuk sini, ya pegang kemaluan, pegang duburnya, pegang najis. Ya, dan ini tidak khusus hanya malam hari. Ya, memang di malam hari itu lebih panjang, ya lebih besar kemungkinannya. Akan tetapi tidak menutup kemungkinan hal ini pula dilakukan oleh manusia ketika tidur siang. Oleh sebab itu sebagian para ulama wallahu ta'ala alam biswab lebih menguatkan ya diperintahkan habis semua tidur, baik dari tidur malam maupun tidur siang. Ya. Kemudian pada poin yang kelima ini, faedah yang kelima ini disebutkan oleh mu'alif, ya terjadi khilaf pula di kalangan para ulama ya tentang hukum mencuci kedua telapak tangan. Apakah ini wajib atau sekedar sunnah? Ya, apakah wajib atau sekedar sunnah? Wallahu ta'ala alam bisawab. Ya, kalau kita dilema atau kita bimbang ya terkait sesuatu terkhusus masalah fikih, ya ulama ini misalnya mewajibkan, ya ulama ini mensunnahkan. Yang paling bagus kita kerjakan. Ya, selesai masalah. Ya, yang paling bagus kita kerjakan. Ya, dan kaidah yang disebutkan oleh para ulama terkait masalah khilaf, kalau terjadi perselisihan di kalangan para ulama ya tentang sesuatu, maka kewajiban kita adalah mencari perkara yang tidak khilaf. Ya, sebagai contoh yang lain misalnya membaca Al-Fatihah apabila sholat bersama imam. Sebagian para ulama menyebutkan wajib membaca Al-Fatihah bagi makmum. Sebagian lagi menyebutkan ya kalau terkhusus sholat jahr cukup mencukupkan bacaan imam, kita tidak perlu baca. Ya. Nah, dan seperti ini khilaf. Lalu mana yang kita pilih? Apakah kita mencukupkan bacaan imam atau kita harus baca? Nah, yang tidak diperselisihkan oleh para ulama adalah membaca, membaca Al-Fatihah. Jadi kita ambil pendapat ini. Daripada kita tidak membaca Al-Fatihah, ini yang diperselisihkan oleh para ulama, sah atau tidak sholatnya. Nah, jadi untuk amannya lebih baik kita membaca Al-Fatihah. Ya, untuk amannya lebih baik kita membaca Al-Fatihah. Ini terkait dengan khilaf-khilaf. Kalau misalnya kita dapati ya di antara kalangan para ulama ya ini mewajibkan, ini mensunahkan, maka yang paling afdal kita kerjakan. Ya, apalagi kita maaf ngomong ya kita ini sudah berkomitmen menjadi seorang salafi, seorang sunni, seorang ahlu sunnah. Di antara konsekuensinya, kalau kita sudah berpegang teguh, pengen berjalan di atas manhaj ini, maka kita harus terbedakan dengan yang lainnya. Ya, di antara ciri khusus kita, yang harus kita terbedakan dengan yang lainnya, kita harus senang dengan sunnah. Gemar melaksanakan sunnah. Ya, gemar melaksanakan sunnah. Tanpa kita membedakan, kalau wajib baru kita semangat, baru kita kerjakan. Kalau sunnah ogah-ogahan, tidak demikian. Ya, kalau betul-betul kita pengen menelusuri jalan Rasulullah, maka kita laksanakan semuanya tanpa membedakan apakah ini wajib atau sunnah. Karena dahulu para sahabat Tidak pernah mereka tatkala diperintahkan oleh Rasulullah sebuah perintah, mereka menanyakan, "Ya Rasulullah, apakah ini wajib atau sunnah?" Itu tidak ada. Ya, itu tidak ada sama sekali. Ya, bahkan sebagian para sahabat sangkingkan kuatnya mengikuti sunnah Rasul, cara jalan Rasul saja diikuti. Seperti Abdullah bin Umar. Ya, sebagian para sahabat itu tatkala melaksanakan haji, mereka ikuti jalur-jalur yang dilewati oleh Rasulullah. Ya, itu jalur-jalurnya saja diikuti, sangkingkan kuatnya mereka pengen mengikuti sunnah Rasulullah. Ya, perkara yang ibaratnya hanya mustahab, ya, tidak harus kita mengikuti mana jalurnya Rasulullah ketika haji atau umroh. Ya, tetapi saking semangatnya para sahabat, perkara kecil saja, ya, mereka tidak terluputkan. Nah, jadi ya, terkait masalah ini, ya, kita laksanakan, ya, kita berusaha, kecuali kalau misalnya di lapangan kita mendapati uzur, kesulitan-kesulitan. Ya, maka dalam hal ini kita harus mendahulukan mana yang lebih penting dari yang penting. Ya, kalau misalnya kita disuruh memilih yang wajib dan yang sunnah dalam satu keadaan, maka kita harus pilih yang lebih penting. Kita harus mengerjakan yang wajib dulu, ya, daripada yang sunnah. Kemudian yang keenam diantara faedah hadis ini adalah wujubul wudu'i minan naum, wajibnya berwudu', ya, dari tidur. Dan sebagian para ulama menyebutkan tidur itu termasuk pembatal wudu'. Ya, tidur itu termasuk pembatal wudu. Hanya saja terjadi khilaf di kalangan mereka, tidur yang seperti apa? Tidur yang seperti apa yang membatalkan wudu seorang? Ya. Dikarenakan apa? Tatkala seorang tidur itu sudah tidak sadar. Ya, bisa jadi dia buang angin, bisa jadi keluar sesuatu dari dirinya. Sehingga ya, sangat memungkinkan ya, orang tersebut batal. Ya, sebagian para ulama menyebutkan na'am, tidur itu termasuk pembatal wudu. Hanya saja khilaf di kalangan mereka, tidur yang seperti apa. Sebagian para ulama menyebutkan na'am, merinci tidur yang membatalkan wudu adalah naum al-mustaghriq, tidur yang lelap. Ya, tidur yang lelap. Dan tidur yang lelap ini, ya, kaidahnya adalah dia tidak menyadari lagi keadaan sekitarnya. Ya, dia tidak menyadari lagi keadaan sekitarnya. Ini dikatakan seorang tidur yang lelap. Dan inilah yang membatalkan wudu. Berbeda dengan tidur yang ringan, yang dia masih menyadari. Ya, terkadang dia tidur, kadang bangun lagi. Ya, tidur lagi seperti ayam itu. Ya, tidur lagi, bangun lagi, tidur lagi, bangun lagi. Kemungkinan besar orang yang seperti ini tidur yang ringan, dia masih bisa mengetahui keadaan sekitarnya. Maka tidur yang seperti ini tidak membatalkan wudu. Ya, jadi tidur yang dimaksudkan di sini adalah tidur yang mustaghriq, yang lelap. Ya, bukan yang ringan. Karena dahulu para sahabat disebutkan di sebagian hadis, pernah mereka menunggu Rasulullah untuk menunaikan sholat Isya sampai mereka terkantuk-kantuk. Ya, sampai di antara mereka itu ya terkantuk-kantuk. Ya, kemudian Rasulullah datang mengimami salat. Maka dari sini diambil faedah, tidur yang dimaukan di sini adalah naum al-mustaghriq, tidur yang lelap. Dan kaidah yang disebutkan tidur yang lelap adalah seorang tidak mengetahui lagi keadaan sekitar. Jadi tinggal kita terapkan. Ya, tinggal kita terapkan. Dan dahulu ada sebagian para ulama yang berpendapat tidur itu tidak membatalkan wudu. Ana lupa nama ulamanya, kalau tidak salah Ibnu Daqiqil Id atau yang lainnya. Pernah dikisahkan, ya, beliau duduk bersebelahan dengan seorang, ya, ingin mengerjakan menunggu sholat. Kemudian beliau melihat orang ini tidur, dan dalam keadaan beliau berpendapat sholat itu tidak membatalkan wudu. Ya, dan orang sebelahnya ini diketahui oleh beliau tidur, kemudian buang angin, ya, buang angin. Ya, setelah bangun dinasihatkan oleh beliau agar orang tersebut mengambil al-wudu, dan membantah orang ini, "Saya tidak buang angin kok," katanya. Atau yang semisalnya. Ya, kemudian setelah itu beliau berubah pendapatnya. Ya, beliau berubah pendapatnya dan berpendapat bahwasanya tidur yang nyenyak itu termasuk pembatal wudu. Kemudian yang ketujuh di antara faedah hadis ini, an-nahyu an idkhaliha al-ina qabla ghusliha. Yang ketujuh di antara faedah hadis ini adalah larangan untuk seorang memasukkan kedua telapak tangan ke air sebelum dia mencuci tangannya. Mencuci ya kedua telapak tangannya. Wa huwa imma li tahrim aw lil karaha. Ya, larangan di sini bisa jadi haram, ya bisa jadi makruh. Jadi tak kala seorang memaksakan atau sengaja memasukkan kedua telapak tangannya setelah tidur, ini dia menerjang keharaman. Dia jatuh ke dalam keharaman. Sebagian para ulama menyebutkan dia jatuh kepada perkara yang makruh, perkara yang dibenci. Ya, aksan bagi kita, walaupun mungkin sebagian para ulama mengatakan makruh, tetap kita jauhi untuk kita berhati-hati. Alal khilafi fi wujubil ghusli awistijabah. Ya, di atas khilaf apakah mencuci kedua telapak tangan itu wajib atau sunnah sebagaimana yang telah kita sebutkan. Kemudian yang kedelapan di antara faedah hadis ini adalah al-zahiru min ta'lili masyru'iyati ghusliha an-nadhafah. Dan yang nampak kata beliau, ya dari sebab disyariatkannya mencuci kedua telapak tangan adalah untuk kebersihan. Ya, ini sebab yang paling nampak atau hikmah yang paling nampak. Kenapa Rasulullah memerintahkan kepada kita tatkala bangun dari tidur tidak langsung menyentuh air, ya, mengambil air wudu, menyentuh air, ya. Nah, tujuannya adalah untuk membersihkan kedua telapak tangan terlebih dahulu. Ya, mungkin di situ ada kotoran-kotoran, barulah kita setelah itu mengambil air wudu agar bersih, agar najis tersebut hilang terlebih dahulu. Kemudian walakin al-hikama lil ghalib ayusra'u ghusluha walau hafidhuha bikis wa nahwi dhalik. Kemudian kata mu'alib di sini, dan akan tetapi ya hikmah ya disyariatkannya mencuci kedua telapak tangan secara umum, ya secara umum itu untuk tidur malam, ya disyariatkan untuk membasuhnya. Walaupun dia na'am membungkus tangannya dengan kresek, kis atau yang semisalnya. Nah, di sini mu'alib menyebutkan ya kenapa beliau berpendapat bahwasannya mencuci kedua telapak tangan itu disyariatkan hanya ya selesai tidur malam sebagaimana yang telah kita sebutkan. Ya. Nah, mu'alib di sini ya al-Imam Al-Bassam rahimahullah berpendapat bahwasannya disyariatkan yang mencuci kedua telapak tangan itu habis bangun tidur. Ya, ini pendapat beliau. Dan sebagaimana yang telah kita sebutkan pada pertemuan-pertemuan sebelumnya, ya kalau kita membaca pendapat para ulama tidak harus kita mengikutinya. Ya, tidak harus kita, kalau kita membaca kitab ini misalnya apa saja yang disebutkan kitab ini yang dikuatkan oleh beliau kita ikuti. Ya, tidak demikian. Ya, kita disuruh memilih ya, mana yang kira lebih hati-hati, mana yang kira lebih kuat. Ya, karena permasalahan fikih itu permasalahan yang ya yang panjang, yang banyak khilaf. Biasa para ulama itu terkadang ya pada satu keadaan memegang pendapat ini, pada keadaan lain berpindah lagi. Seperti Al-Imam Syafi'i rahimahullah. Ya, beliau memiliki dua kaul, kaulul jadid dan al-kaul al-qadim. Ya. Ketika beliau berada di Saudi Arabia, ya, di Mekah atau Madinah, beliau ya, berpendapat dengan sekian pendapat-pendapat fikih Setelah itu beliau melakukan perjalanan ke Mesir. Ya, beliau pindah ke negeri Mesir. Dan pendapat-pendapat lama itu beliau perbaharui. Disebut dengan al-qaulul jadid. Ya, jadi biasa. Ya, kadang para ulama itu ya, permasalahan fikih terkadang menguatkan ini, bisa jadi nanti ya direvisi kembali. Ya, karena masalah fikih itu masalah yang luas. Masalah khilafiyah. Ya, maka oleh sebab itu kita harus banyak lapang dada. Ya, terhadap masalah fikih. Ya, tidak boleh kita memaksakan masing-masing kehendak kita. Selama saudara kita punya dalil dan dalilnya itu bisa dipakai, mu'tabar. Ya, bukan dari dalil yang palsu, yang lemah sekali. Selama itu diamalkan, bahkan para ulama ahlu sunnah mengamalkannya, kita harus lapang dada. Ya, kita harus lapang dada. Tidak boleh masing-masing kita memaksakan kehendak kita masing-masing, menyalahkan satu dengan yang lain atau berbangga dengan masing-masing diri. Nah, ini terkait dengan masalah fikih. Dan ini berbeda dengan masalah akidah. Ya, kalau masalah akidah tidak ada yang namanya khilaf di kalangan para ulama. Ya. Masalah akidah itu bukan seperti fikih. Ya, oleh sebab itu tidak boleh adanya perbedaan akidah. Ya, di antara kaum muslimin. Sebagai contoh misalnya masalah akidah ya, tentang keberadaan Allah Subhanahu wa taala di atas langit, Ar-Rahmanu 'alal 'arsyistawa. Ya, Ar-Rahman Allah Subhanahu wa taala itu beristiwa. Beristiwa itu menetap, ya, tinggi di atas langit. Maka dari sini para ulama ahlu sunnah menyebutkan di antara keyakinan akidah yang harus kita pegangi, kita imani, bahwasannya tempat Allah, keberadaan Allah itu di atas langit. Ini akidah ahlu sunnah. Ya, akidah ahlu sunnah. Bukan pendapat sebagian yang menyebutkan Allah itu di mana-mana. Ya, kalau misalnya ada yang berpendapat Allah di mana-mana, boleh tidak kita berlapang dada? Tidak boleh. Karena ini masalah akidah. Ya, akidah ahlu sunnah itu satu. Ya, kalau ada yang menyelisihi, berarti yang menyelisihi itu salah. Ya. Maka yang benar adalah Allah Subhanahu wa taala itu tinggi di atas langit. Adapun yang di mana-mana itu bukan Allah, tapi ilmu Allah. Allah tetap satu, Allah had di atas langit. Allah Maha mengetahui, ilmu Allah sangat luas. Tidak ada titik, tidak ada sudut. Ya, tidak ada penjuru di muka bumi ini, walaupun ya selubang jarum pun Allah Subhanahu wa taala mengetahuinya. Ya, dedaunan yang jatuh di malam gelap gulita, di daerah mana, di kutub mana, ya Allah Subhanahu wa taala mengetahuinya. Ilmu Allah sangat luas. Adapun keberadaan Allah Subhanahu wa taala tetap di langit. Ya, tetap di langit. Tidak seperti yang diyakini sebagian, Allah itu di mana-mana. Allah di Indonesia, Allah ada di Mekah misalnya. Ya, Allah itu satu. Allah itu tidak berbilang. Ya, yang di mana-mana itu adalah ilmu Allah. Ilmu Allah sangat luas. Begitu juga di antara akidah kaum muslimin, ahlu sunnah wal jamaah meyakini bahwasanya Al-Quran adalah kalam Allah. Ya, Al-Quran adalah ucapan Allah, perkataan Allah. Dan ini akidah ahlu sunnah dari dulu sampai sekarang. Kalau misalnya ada yang meyakini Al-Quran adalah makhluk, ya, maka keyakinan itu adalah salah. Ya, keyakinan itu adalah salah. Bahkan sebagian para ulama, ya, mengkafirkan orang yang berkeyakinan Al-Quran adalah makhluk. Ya, Al-Quran adalah makhluk. Yang benar adalah Al-Quran adalah kalam Allah. Ya, banyak akidah-akidah yang lain. Begitu juga terkait dengan para sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, ahlu sunnah wal jamaah meyakini semua para sahabat itu muslim. Semua para sahabat itu dijamin masuk surga. Kalau misalnya ada yang berkeyakinan ada sebagian para sahabat yang muslim masuk surga, ada mayoritas yang kafir seperti orang Syiah. Keyakinan orang Syiah dengan sahabat Rasulullah berbeda dengan kita. Mereka meyakini hanya segelintir para sahabat yang masih muslim. Sepeninggal Rasulullah, kata mereka, mayoritas para sahabat itu murtad. Na'udzubillah min dzalik. Ya, mereka mengkafirkan Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, dan seluruh mayoritas para sahabat. Hanya segelintir. yang mereka anggap masih muslim seperti sahabat Ali bin Abi Thalib. Maka dengan akidah seperti ini, keyakinan seperti ini, kita tidak boleh berlapang dada. Ya. Kita harus meluruskannya. Kita harus menyalahkannya. Ya, tidak boleh kita berlapang dada. Ya enggak apa-apa. Biarkan saja. Ini kan permasalahan khilafiyah. Dilihat dulu. Permasalahan khilafiyah ini terkait masalah apa? Ya masalah akidah, masalah fikih. Ya ternyata masalah akidah. Ya, kalau masalah akidah tidak boleh kita berlapang dada. Kita harus meluruskannya, ya. Nah, ini ya yang dimaksudkan oleh mualif di sini. Jadi beliau berpendapat bahwasannya disyariatkannya mencuci kedua telapak tangan itu dari tidur malam. Ya. Jadi kalau misalnya ada seorang yang membungkus tangannya dengan kais, dengan kresek, ya, itu tetap dia harus mencucinya. Ya. Nah, di antara sebab naam dari apa yang disebutkan oleh beliau ini, beliau juga berpendapat bahwasanya ini sifatnya ta'abudiyah. Kenapa beliau mengatakan walaupun seorang itu membungkus tangannya dengan kresek tetap dia wajib mencuci tangannya, ya, karena ini sifatnya ta'abudiyah. Perintah Allah dari sananya memang seperti itu. Sama seperti masalah ta'abudiyah itu ketika kita sholat maghrib 3 rakaat. Mungkin ada yang bertanya, ya, kenapa tidak sholat maghrib 4 rakaat? Kenapa tidak sholat maghrib 2 rakaat? Kenapa tidak sholat maghrib 5 atau 10 rakaat? Ana semangat misalnya. Ya, jawabannya adalah yang namanya ibadah itu ta'abudiyah. Kita mengikut saja, sami'na wa ato'na. Ya, sami'na wa ato'na. Tidak perlu kita cari-cari masalah, cari-cari pertanyaan yang itu tidak ditanyakan oleh Rasulullah dan para sahabat. Ya. Nah, seperti juga misalnya sholat subuh. Mungkin ada yang bertanya, kenapa sholat subuh itu kok 2 rakaat? Ya, jawabannya tidak perlu dijawab. Ya, jawabannya memang dari sanahnya, dari Allahnya memang 2 rakaat. Kita disuruh mengerjakan saja. Ya, kita disuruh mengerjakan saja. Sama juga seperti mencuci bejanah yang dijilat anjing. Ya, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Tuhuru ina'u ahadikum idza walaqal kalbu fi ina'i ahadikum, tuhuru ina'i ahadikum, ya. Idza yaghsiluhu sab'a marrat ulahu nabi turab." Apa kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apabila ada anjing yang menjilat bejana, ya, maka menjadi bersih bejana kalian dengan dicuci 7 kali, salah satunya dengan tanah. Ya, salah satunya dengan tanah. Sebagian para ulama menyebutkan kenapa harus 7 kali? Ya, kenapa harus 7 kali? Kalau misalnya air liur anjing itu najis, tidak perlu 7 kali kata para ulama. Ya. Nah, kalau air liur anjing itu najis, kenapa harus 7 kali? Tidak perlu 7 kali. Sebagai contoh misalnya kita cuci dengan sabun. Ya cukup 1-2 kali bersih. Kenapa kok di sini harus 7 kali? Nah, sebagian para ulama menyebutkan ini sifatnya ta'budiyah, bukan masalah bersih atau tidaknya. Ya, ini perintah khusus. Ya, oleh sebab itu sebagian para ulama menyebutkan ya, air liur anjing itu tidak najis. Ini khilaf ya. Sebagian mengatakan air liur anjing itu najis dengan hadis ini. Sebagian pula menyebutkan dikarenakan air liur anjing najis, maka apa saja yang ada di anjing itu najis, kulitnya, bulunya. Ya. Naam. Ada pula pendapat sebagian para ulama menyebutkan air liur anjing itu tidak najis. Begitu juga ya bulunya, dagingnya. Nah, hanya saja yang perlu dipahami ya, bukanlah ya, kalau misalnya para ulama berpendapat air liur anjing itu tidak najis, dagingnya tidak najis, kulitnya tidak najis, bulunya tidak najis, berarti halal dimakan. Bukan demikian. Kaidah yang disebutkan oleh para ulama, tidak semua yang suci halal dimakan. Ya. Tidak semua suci halal dimakan. Ya, banyak contohnya. Racun. Ya, racun atau baygon misalnya, obat rumput. Ya, siapa yang mengatakan itu najis? tidak ada yang najis. Boleh dimakan, boleh diminum. Ya, kalau mau minum silakan, kalau mau mati. Ya. Tidak ada yang mau. Ya, tidak ada yang mau. Kucing misalnya. Siapa yang bilang kucing itu najis? Tidak ada. Ya, tidak ada. Nah, dia suci. Tapi boleh kita makan kucing? Tidak. Jadi jangan salah paham. Kalau misalnya ada pendapat sebagian para ulama yang menganggap air liur anjing itu tidak najis, dagingnya tidak najis, bulunya tidak najis, bukan berarti mereka menghalalkannya, membolehkan kita makan anjing. Tidak demikian. Mereka hanya menghukumi, ya, apa yang ada pada anjing tersebut. Di antara dalil pula yang dikuatkan oleh para ulama kenapa air liur anjing itu tidak najis, ya, dalam hadis Adi bin Hatim disebutkan, "Idza arsalta al-kalbal mu'allam fadhkur ismallah 'alaih fakulu ma amsik." Kata Rasulullah, apabila engkau mengutus anjing mu'allam, anjing yang terlatih. Dan anjing terlatih itu ada indikasinya, kata para ulama, ada tanda-tandanya. Kalau dia disuruh berlari, berlari. Kalau disuruh berhenti, berhenti. Dan kalau berburu, di antara tanda anjing terlatih, dia tidak akan memakan buruannya. Dia hanya sekedar membunuhnya, menangkapnya. Ini ciri-ciri anjing terlatih. Kalau misalnya ada anjing kita suruh ternyata dimakannya pula, berarti belum terlatih itu anjing. Ya, belum terlatih. Ya, jadi kalau kita berburu dengan anjing, kita lepas anjing terlatih, kita sebutkan bismillah. Kemudian kata Rasulullah, "Fakulu ma amsik." Makanlah apa yang dia terkam. Perhatikan hadis ini. Ketika anjing terlatih diajak berburu, menerkam mangsa, sudah mesti air liurnya kemana-mana. Air liurnya menempel di daging tersebut. Tetapi tidak disebutkan oleh Rasulullah dalam hadis ini mencuci, harus dicuci terlebih dahulu daging itu. Tidak, disuruh langsung makan aja, tidak mengapa. Menunjukkan, kata sebagian para ulama, air liur anjing itu tidak najis. Adapun hadis yang menyebutkan wajibnya mencuci bejana sebanyak 7 kali, itu sifatnya ta'budiyah saja, bukan menunjukkan air liur anjing itu najis. Nah, begitu juga disebutkan oleh mu'alib di sini. Ya, sifatnya ta'budiyah. Jadi kalau seandainya ada orang yang membungkus tangannya dengan kresek misalnya supaya tidak memegang najis, tetap dia harus membasuh kedua telapak tangan itu. Karena sifatnya ini adalah ta'budiyah. Ya, wallahu ta'ala alam bisawab. Ya, kita cukupkan dulu. Karena sudah masuk waktu Isya. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajmain. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.